السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سبحانه على قدر الله سبحانه وتعالى الله مدهكن kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-11. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat ke-67. Akan dibaca Bu Fatimah. نعم أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Dia yang menjadikan bagi kalian malam untuk beristirahat di padanya dan siang untuk melihat. Sesungguhnya pada itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Huwa domir sebagai mubtada, alladzi khabar tadi. Iya, isim mausul sebagai khabar. Isim mausul sebagai khabar. Ja'ala fi'lun madhin. Failnya mustatir takdir huwa lakum jarra majrur al-laila maf'ulun bih allamu lamukai taskunu fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il mansubun bila mukai fihi jarra majrur al-wawu harfu atfin nahara maktub ke laila mubasira maf'ulun bih melihat. Ya, maful bi yang kedua. Yang kedua. Inna harfu taukidin wa nasbin fi dalika jar wa majrur sebagai khabar inna muqaddam sad. Naam. La ayati tin jar wa majrur di qaumin jar wa majrur. Mana yang jar majrur? La ayatin itu. Eh. Oh, ini namanya lam muzharafah atau lam taukid, ayatin khabarnya, khabarnya, timnya. Ini Ustaz. Iya. Sebagai apa Ustaz ayatin Ustaz? Isimnya inna. Oh, isimnya inna. Nah. Isimnya inna. Wa qaumin jarra majrur yasma'una fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya Ustaz. Huwallazi ja'ala lakum ayyuhan nasu al-laila litaskunu fihi wa tahda'u min 'ina'il harakati fi talabil ma'ashi wa ja'ala lakum an-nahara litabsiru fihi wa litas'au bi talabi rizqikum inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa halun wa halu ahlihima fihima ladalalatan wa hujjajan ala anna Allah yang ditasdidin wa hujjajan ala anna Allah wahdahu huwal mustahaqqu lil ibadati liqaumin yasma'una hadhihi al-hujaja wa yatafakkaruna fiha. Dia yang menjadikan bagi kalian wahai manusia malam untuk beristirahat padanya, watahda'u beristirahat dari ini Zat, inai kesibukan bergerak di siang hari Zat. Enggak, dalam mencari penghidupan. Oh, dalam mencari penghidupan, dalam mencari rezeki ya. Dan menjadikan kalian siang agar kalian dapat melihat padanya, agar kalian berusaha mencari rezeki kalian. Sesungguhnya pada perbedaan siang dan malam pada dua keadaan pada penghuninya, pada keduanya terdapat tanda-tanda dan hujah-hujah atas bahwasanya Allah semata yang berhak diibadahi bagi kaum yang mendengar hujah ini dan yang memikir padanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyakum ya Ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubshira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dialah yang telah menjadikan kalian malam agar kalian beristirahat padanya, wa nahara mubshira, dan menjadikan siang terang agar kalian bisa mencari nafkah padanya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Jadi Allah jadikan malam gelap gulita agar manusia tenang beristirahat di malam hari karena lelah sehabis mencari ya ma'isyah, mencari nafkah di siang hari. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, dan Allah jadikan siang itu terang. Agar apa? Agar manusia bisa mencari nafkah, mencari ya ma'isyah di siang hari. Sesungguhnya pada yang demikian itu dapat tanda bagi kaum yang mendengar. Jadi Allah jadikan siang dan malam agar siangnya dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari ma'isyah, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan Allah jadikan malamnya sebagai tempat istirahat. Ya, semuanya ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca Bu Yasra. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu wal ghani. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maka mereka berkata, Allah menjadikan anak maha suci dia. Dia yang maha kaya, miliknya segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidaklah di sisi kalian suatu keterangan dalam hal ini. Apakah kalian mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui? Qalu fi'il madi, wawnya sebagai fa'il. Ittakhadha fil madi Allahu lafdzul jalalah sebagai fa'il, waladan maf'ulun bih, subhana maf'ul mutlak ya Ustaz, alha'u mudafun ilaih, huwa domir munfasil sebagai mubtada, alghaniyu sebagai khobar, lahu jarwa majrur, ma isim mausul sebagai mubtada muakhor, fis samawati jarwa majrur, al waw harfu atfin, ma isim mausul sebagai apa nih Ustaz, ma'tuf ke ma yang awal, fil ardi jarwa majrur, in harfu nafin inda dorof kum mudafun ilaih, min sultanin jarwa majrur, bihada jarwa majrur. Ataqulu alhamzatu harfu istifham, taquluna fi'il mudhari wawnya sebagai fa'il, alallahi jarwa majrur, ma isim mausul sebagai maf'ulun bi, la harfu nafiyin, ta'lamuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il. Nah. Qala al-musyrikuna ittakhadallahu waladan qaqawlihimul malaikatu banatullahi awil masihu banullahi taqaddasa Allahu an dhalika kullihi wa tanazzahu huwal ghaniyyu an. Itu hanya fi'il, itu tanazzaha ya tanazzahu, jangan dibilang tanazzahu. Wa tanazzahu ya Ustaz. Itu fi'il madhi. Tanazzaha ya tanazzahu. Jadi ini tanazzaha. Oh, tanazzaha. Ilmadi, Bu. Iya, Ustaz. Andalika ta'ala sama kayak takut dasar. Ya. Andalika kullihi wa tanazzaha. Huwal ghaniyyu an kulli ma siwahu lahu kullu ma fis samawati wal ardi. Fa kaifa yakunu lahu waladun mimman khalaqa wa kullu syai'in. Ini kayaknya mimman khuliqa. Oh, mimman khuliqa wa kullu syai'in mamlukun lahu. Wa laisa ladaikum dalilun ala ma taftarunahu minal kadibi. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamuna haqiqatahu wa sihhatahu. Orang-orang musyrik berkata, Allah mengambil anak. Seperti perkataan mereka, malaikat adalah anak perempuan Allah. Atau Isa Al-Masih adalah putra Allah. Maha suci Allah dari semuanya dan maha bersih darinya. Dia maha kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Miliknya lah segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi. Okay, Fa. Maka bagaimana dia mempunyai seorang anak dari yang dia ciptakan, padahal segala sesuatu adalah miliknya. Dan kalian tidak mempunyai bukti atas apa yang kalian ada-adakan dari kedustaan. Apakah kalian katakan atas Allah yang kalian tidak mengetahui hakikatnya dan kebenarannya? Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka, orang-orang musyrik berkata, Allah telah mengambil seorang anak. Subhana, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wal ghani, dialah Allah yang maha kaya. Artinya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Bagaimana Allah menjadikan anak, ya, dari yang ia ciptakan sendiri. Sementara seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada faedahnya. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ya, tidaklah ada di sisi kalian, ya, kecuali hanyalah, ya, kedustaan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak memiliki sultan, tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini. Ketika kalian menisbatkan anak, ya, kepada Allah azza wa jal, ini hanyalah kedustaan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan sesuatu sama Allah apa yang tidak kalian ketahui? Maka ini jelas kekeliruan yang besar, ya. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kemudian orang Nasrani mengatakan, ya, Isa anak Allah. Kemudian orang musyrik mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Bahkan, ya, di antara keyakinan orang musyrik, ya, orang kafir Quraisy ketika itu, mereka menjadikan berhala-berhala yang ada di seputar Ka'bah, ya, anak-anak perempuan Allah azza wa jalla, ya. Subhanallah ya amma yasifun, maka maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Karena Allah al-ghani, Allah maha kaya, Allah enggak butuh sama makhluknya. Jadi untuk apa Allah menjadikan anak dari yang ia ciptakan sendiri? Nah. Ya, lanjut baca Pak Edi. Nah, Mas Tad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan tentang Allah secara dusta, mereka tidak beruntung. Qul fi'il amr inna harfu taukid wa nasbin alladhina isim mausul sebagai isim inna. Yaftaruna fi'il mudhara sila mausul ala Allah jar majrur al-kadhiba maf'ul bi, la harfu nafi, yuflihuna fi'il mudhari alahu sebagai fa'il. Tafsirnya, kul innal ladina yaftaruna ala Allahil kadiba bitikhadil walada wa idha waladi ini mudah bela ya nah maksud bitikhadil waladi wa idha fatis syariki ilaihi la yanaluna matlubahum fid dunya wala fil akhirati. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan atas Allah suatu kedustaan dengan mengatakan Allah mempunyai anak, mengambil anak dan menyandarkan ke sekutu sekutu kepadanya, mereka tidak memiliki, mencapai keharapan tidak mereka, tidak memperoleh apa yang mereka harapkan di dunia dan tidak juga di akhirat. Nah, Mas Tad. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Mas Tad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Katakanlah semuanya orang-orang yang berdusta sesama Allah, la yuflihun, ya, tidak akan beruntung. Ya. Jadi orang-orang yang sering berdusta atas nama Allah, mengklaim sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak memiliki ilmunya, mereka tidak akan beruntung, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah. Ya, silakan dibaca Bu Dahilis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhumul adzabal shadida bima kanu yakfurun. Kesenangan di dunia, kemudian kepada kamilah tempat mereka kembali. Maksudnya itu, mereka mendapat kesenangan di dunia, Ustaz, ya. Kemudian kepada kamilah tempat mereka kembali, kemudian kami timpakan kepada mereka azab yang keras disebabkan kekafiran mereka. Mata'un mubtada fid dunya jar wa majrur sebagai khobar, tuma harfu atfin, ilaina jar wa majrur sebagai khobar muqaddam, marji'u mubtada muakhir, hum mudafun ilaihi, tuma harfu atfin, nuziku fi'lun mudori'un, alwau maf'ulun bi, alwau hum maf'ulun bi, al-azabi maf'ulun bi kedua, asyadida na'at, bima jarwa majrur, kanu fi'il madinakis, alwau sebagai isim kana, yakfuruna fi'il mudori'un, alwau sebagai fa'il, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari kana. Innama yatamatta'una fid dunya bi kufrihim wa kadzibihim mata'an qasiran thumma idzan qada ajaluhum fa'il ajaluhum fa ilaina masiruhum ya masiruhum thumma naziquhum adzaba jahannam summa nazikuhum. Nuziku. Oh, nuziku. Ayatnya. Iya. Summa nuzikuhum azaba jahannama bisababi kufrihim billahi wa takzibihim rasulillahi wa juhudihim. Ini kalau kayak gini, kan dibilang mudah pilih nggak bisa gitu ya, ya nggak? Berarti udah pasti maful binya. Jadi watak jubim rusulallahi. Oh, bukan maktub ke billahi, Ustaz. Mantap, Pak. Kalau sebelumnya langsung wow, kalau kayak gini enggak bisa. Oh. Watak jubim rusulallahi. Sungguh hanyalah mereka itu bersenang-senang di dunia dengan kekafiran dan kedustaan mereka. Kesenangan yang singkat. Kesenangan yang singkat. Kemudian ketika ajal mereka telah sampai, maka tempat kembali mereka adalah kepada kami. Kemudian kami rasakan pada mereka azab jahannam, disebabkan keingkaran mereka terhadap Allah dan kedustaan mereka terhadap Rasul-Rasul Allah. Dan pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mata'u fid dunya summa ilayna marji'uhum summa nudziquhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Perhiasan di dunia, ya, kesenangan di dunia. Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka hanyalah mendapatkan kesenangan sementara di dunia. Summa ilaina marji'uhum. Kemudian hanya kepada kamilah tempat kembali mereka. Summa nudziquhumul 'adzab. Kemudian kami rasakan kepada mereka adab yang pedih. Bima kanu yakfurun, dengan sebab dahulu mereka kufur pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dunia dan kesenangannya semuanya hanyalah bersifat sementara. Semua kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan atau tidak, diharapkan atau tidak, setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tentu lebih memilih akhiratnya dibandingkan dunianya. Karena dia tahu seindah-indahnya keindahan dunia, yang pertama tidak ada lebih indah daripada keindahan akhirat. Yang kedua, semua keindahan di dunia bersifat fana. Ya, sementara keindahan di akhirat bersifat abadi. Maka orang yang beriman, ya, lebih memilih akhiratnya ketimbang dunianya. Ia menjadikan dunianya sebagai perantara menuju akhiratnya. Karena dia tahu, kalau dia keliru di dunia, kalau dia bermaksiat di dunia, apalagi sampai berbuat kesyirikan atau kekufuran, maka balasannya adalah azab yang pedih di akhirat. Wa na'udzu billahi, Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan baca buku niat. Hasanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watslu 'alaihim naba'a Nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْعُدُوا إِلَيَّ وَلَا Zirun. Bacakanlah kepada mereka kisah berita tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kedudukanku terasa besar atau terasa sombong, ya kaburo, terasa sombong untuk kalian, dan peringatanku tentang ayat-ayat Allah, maka hanya kepada Allah lah aku bertawakal atau berserah diri. Dan kumpulkanlah oleh kalian tentang urusan kalian dari sekutu-sekutu kalian. Kemudian janganlah urusan kalian itu ditutupi, ya Ustaz. Gumatan itu ditutupi. Janganlah urusan kalian itu ditutupi, kemudian lakukanlah kepadaku. Dan janganlah kalian menundanya. Al-waw harfu atfin. Itslu ini fi'il amr dengan fa'ilnya. Alaihim jarwa majrur naba'a maf'ulun bih dari watslu itslu nuhin mudofun ilai id zorof zaman qala fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa dikaumi jarwa majrur ha'u mudofun ilai ya harfu nida qaumi munada dengan mahzuf ya mutakalimnya di mahzuf, ya, sebagai mudofun ilai. In hafu syartin Karena fi'il madi nakis kabura ini dengan fi'il madi ini. Fi'il madi nakis, oh iya kabura fi'il madi. Karena berarti isim kananya domir mustatir huwa ya. Kabura fi'il madi, kemudian alaikum jar wa majrur, maqami ini maqami berarti fa'ilnya kabura ya, fa'ilnya kabura ya. Maqami itu fa'ilnya kabura dengan mudhaf ya mutakallim sebagai mudhaf ilainya. Alwawu harfu atfin tazkiri ma'tuf ke maqami bi ayati jar wa majrur Allah lafzu jalalah mudhafun ilai. Alfa'u harfu jawab alallahi jar wa majrur sebagai enggak pakai sebagai ya. Ini khabar muqaddam bisa enggak, Ustaz? Yang mana? Alallah. Alfa'u kan harfu jawab. Alallahi jar wa majrur sebagai khabar muqaddam. Enggak usah, ini usah ya. Tanya. Enggak ada. Naam. Tawakkaltu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. U sebagai fa'il. Ana sifatnya bilangnya. Tak sebagai fa'il. Alfa'u harfu atfin. Ajma'u ini fi'il amr dengan alwawu sebagai fa'il ya. Alwawu sebagai fa'il. Amra maf'ulun bi kum mudhafun ilai. Alwawu harfu atfin syuroka ini ma'tuf ke amra kum mudhafun ilai. Tumma harfu atfin la itu lanahiyah ya. Lanahiyah yakun fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Amru ini isim kana. Isim yakun. Amru itu isim yakun. Kum mudhafun ilai. Alaikum jar wa majrur. Gumatan khobar dari yakun. Thumma harfu atfin. Iqdu ini fi'il amr. Dengan alwaw sebagai fa'il. Ilaiya jar wa majrur. Alwaw harfu atfin. La harfu nafin. Tungziruni. La tungziruni berarti fi'il mudhari. Alwau sebagai fa'il ya mutakalim dimahzuf sebagai maf'ulun bih. Kada Ustaz? Iya. Ya mutakalimnya kan dimahzuf ya? Iya, saya tundiru ni ada ya. Kemudian ayat 71. Waqsus ayyuhar rasulu ala kuffari makkata khobarunuhin. Khobaru betul ya? Khobarunuhin. Ya, alaihi salamu. Ma'a qawmihi hina qala lahum in kana 'audhu ma'alaikum maqami fikum wa tadhkiri iyyakum bihujajillahi wa barahinihi fa'alallahi i'timadi fa'alallahi i'timadi wa bihi sikoti Ustaz. Iya, sikoti. Sikoti. Fa'aidu amrakum wad'u syuraka'akum thumma la taj'alu amrakum 'alaikum mustatiran bal zahiran munkashifan thumma qdu 'alayya bil 'uqubati wasu'il ladzi fi makanikum wala tamhaluni sa'atan min nahari wala tumhiluni sa'atan min naharin tumhiluni ya. Kisahkanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir Mekah kabar atau berita tentang Nuh bersama kaumnya tentang berita Nuh alaihissalam bersama kaumnya saat Nuh berkata kepada mereka, jika kalian lebih mulia dari kedudukanku di antara kalian dan peringatanku kepada kalian dengan hujah-hujah Allah dan bukti-bukti Allah, maka hanya kepada Allah lah aku bergantung dan kepada Allah lah aku yakin. Sikoti itu yakin ya, kepada aku yakin. Yeah. Maka bersiap-siaplah tentang urusan kalian dan panggillah sekutu-sekutu kalian. Kemudian janganlah kalian jadikan urusan kalian itu tersembunyi. Akan tetapi buka apa ya? Tak akan dengan jelas gitu ya. Akan tetapi jelaskan dan terbukalah gitu ya Ustaz. Maksudnya tunjukkanlah. Tampakkanlah dengan jelas gitu maksudnya ya. Bal zahiron mun kasyifan. Iya, maksudnya jangan sembunyi-sembunyi lagi, udah Sembunyi lagi ya, terbuka aja. tampakkanlah dengan jelas. Kemudian lakukanlah kepadaku hukuman dan keburukan yang kalian mampu dengannya, dan janganlah kalian menunda-nundanya untukku sesaat pun di siang hari. Sesaat pun gitu. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. Dan ceritakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada orang kafir, berita tentang Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kedudukanku dan peringatanku terhadap ayat Allah subhanahu wa ta'ala membuat kalian merasa berat, membuat kalian risih, fa'alallahi tawakkal, fa'alallahi tawakkaltu, maka hanya kepada Allah lah aku bertawakkal. Fa'ajmi'u amrakum, maka kumpulkanlah urusan kalian, maka silakan kalian bersiap-siap. Ya wa syuraka'akum, bersama para sekutu kalian. Summa la yakun amrukum alaikum ghumma, kemudian janganlah kalian jadikan urusan kalian itu tersembunyi. Summa khudu ilayya, kemudian silakan kau siksa aku. Wala tunzirun, dan jangan kau tunda-tunda lagi. Ini tantangannya. Tantangan yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada umatnya, kepada kaumnya yang waktu itu kebanyakan dari mereka yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kata Nabi Nuh, ya kalau berani terang-terangan aja lah, enggak usah sembunyi-sembunyi seperti itu. Silakan kalian ya siksa aku misalnya. Dan jangan kau tunda lagi. Ini merupakan tantangan dari Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Nuh yakin bahwa beliau memiliki Allah Subhanahu wa taala. Fa'alallahi tawakkaltu. Maka hanya kepada Allah aku bertawakal. Nah, ini seorang mukmin itu harus punya sifat tawakal seperti ini. Sekalipun dakwahnya ditentang oleh umatnya, dia tetap berdakwah. Dia tetap meneruskan dakwahnya, tidak gentar. Ya, dengan ancaman orang-orang kafir. Dengan penolakan orang-orang kafir, ya itulah sifat seorang dai, ya, senantiasa meneruskan dakwahnya sekalipun ditolak oleh kaumnya. Karena memang tugas seorang dai itu adalah mengingatkan, mengingatkan, dan terus mengingatkan. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya silakan baca. Siapa? Umum Mikael baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa ma umirtu an akuna minal muslimin. Maka sekiranya kalian berpaling, maka apakah yang maka tidaklah aku meminta kalian ganjaran. Sesungguhnya ganjaranku tidaklah ganjaran kecuali dari Allah, dan aku diutus agar aku menjadi orang-orang yang berserah diri. Alfa'u harfu istinaf in harfu syartin tawallai tawallaitum fi'il madhi tumnya sebagai fa'il. Alfa'u harfu jawab syarat. Sa'altu fi'il madhi fa'il itu sebagai fa'il. Kum maf'ulun bih min ajar jar majur. In harfu nafyin in harfu nafyin saja ajari mubtada illa adatul istitna' murah alallahi jar majrur sebagai khobar. Al-wawu harfu afin umirtu fi'il madhi taknya sebagai fa'il. an harfu taukidin wa nasbin akuna fi'il fi'il mudhari nakis al-wawu sebagai isim minal muslimina jar majrur sebagai khabar dari akun. Fa in a'ratum an da'wati fa innani lam as'al fa innani lam as'alkum ajri li anna sawabi inda rabbi wa ajri alaihi subhanahu wahdahu la syarika lah wa umirtu an akuna minal munqadina li hukmihi. Maka sekiranya kalian berpaling dari seruanku, maka sesungguhnya aku tidak meminta kalian balasan. Karena pahalaku ada di sisi Allah dan balasanku dan balasan atasku ada di sisi Subhanahu wa taala. Hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya. Dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang tunduk kepada hukum-hukumnya. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka jika kalian berpaling, fama sa'altukum min ajr, maka aku tidaklah meminta kepada kalian upah dari dakwahku. In ajriya illa 'alallah. Ya. Pahala dari dakwahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah agar aku menjadi orang yang muslim, yang menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu ketika berdakwah mereka ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharapkan bayaran atau upah dari ya umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy agar berhenti berdakwah, ya, kemudian ditawarkan kalau beliau mau berhenti maka akan diberikan harta yang melimpah, maka jelas beliau menolaknya. Karena tujuan dari dakwah para rasul bukan untuk mendapatkan dunia, bahkan untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dakwanya ditentang, ia dicaci, dianggap gila, bahkan disakiti. Ya, semua para rasul itu berdakwah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Silakan dibaca. Bu Nurul. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa kadzabuhu fa najjaynahu wa man ma'ah. Fa najjaynahu wa amma'ahu wa man ma'ahu fi istighfar. وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Maka mereka mendustakan dia, Nuh, dan kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka khalifah. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan, yang berdusta terhadap ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang telah diberi peringatan. Alfa'u harfu atfin, kadzabu fi'il mudhari wa sebagai fa'il, alha'u sebagai makrunti, alfa'u harfu atfin, najaina fi'il mudhari, najaina fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, kemudian hau sebagai makhulun bi, alwaw harfu atfin, man mutada, enggak ya? Man. Gimana? Man, man mau dan orang yang sama ini ya. Man ini maktub ke H itu. Iya, iya. Man maktub ke al-ha'u. Ma'aku jar majrur ya. Ma'atu dorob. Ya, astagfirullahaladzim. Ini apa? Dorob. Iya, iya. Ma'at dorob kemudian al-ha'u sebagai mudhofun ilaih. Fil-fulki jar majrur. Al-wa'u harfu atwin. Ja'alnahum fi'il madhi na sebagai fa'il, hum sebagai maf'ulun bi. Khola'ifa ini maf'ulun bi ya dari itu ja'alna tadi. Nah. Wa'agrakna wa'u harfu atwin, agrakna maktub ala ja'alna. Alladzina maf'ulun bi. Isi mausul sebagai maf'ulun bi. Isi mausul sebagai maf'ulun bi. Kazabu fi'il mudore. Ibril madi wa sebagai fa'il sebagai sila mausul. Bi ayatina bi ayati jar majrur na sebagai mudhofun ilai. Alfa'u harfu atwin unzur fi'il amr kemudian ini fa'ilnya anta ya. Kaifa isim istifham. Oh isim istifham. Karena fi'il madhi naqis akibatu fi'il apa isim kana ya akibatu ya ya isim kana al munzarina kabar kana enggak lah ya apa akibatu itu mudhaf ilai mudhaf ilai dari akibatu jadi iya apa isim, kabarnya kabar kananya kaifa oh kaifa kaifa sebagai kabar ya. Nah, tafsirnya mana ini? Nyari sini hilang ini. Lalu ini semua ya? Bukan ini. Fakat zabanu hankomu. Ya. Ina ratu. Ya. Fakat zabanu hankomu. Fima akbar akbarahum bihi anillahi. Panajainahu huwa wa man ma'ahu fi safinati wa ja'alnahum yakhlufu ya yakhlufuna mukadzibina fil ard wa aghraqna alladhina jahadu hujajana fa'ammal ayuhar rasulun kaifa kana itbatu akibatul qaumin qaumil ladzina anzarahum rasuluhum azaballahi wa ba'sihi wa ba'sahu maka mereka mendustakan maka kaumnya mendustakanmu tentang apa yang ia kabarkan kepada dari Allah. Ya, mereka bukan kanu tentang yang mengkabarkan berita dari Allah, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam sebuah kapal dan kami jadikan mereka pemimpin ya, siapapun yang menguasai orang-orang yang berdusta. Bukan pemimpin sih, ya halufun itu menggantikan. Oh, menggantikan para pendusta di muka bumi. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang menentang hukum-hukum kami atau apa dalil-dalil ya jadi yang menentang hukum-hukum Allah ya yang menentang hujah-hujah kami hujah itu kalau kita ininya apa ya batang, hujah itu hujah kalau orang debat itu kan butuh hujah ya butuh apa namanya dalil alasan dalam ya dalil-dalil gitu. Ya, dalil-dalil kami. Maka tunggulah, wahai Rasul, bagaimana akibat dari orang-orang, dari kaum yang telah, Rasul mereka telah memberikan pernyataan kepada mereka, siksaan Allah, dan kekuasaannya. Itu ya, Ustaz. Nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Oh ya. Jazakillah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waj'alnahum khalaif. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Maka mereka, itu kaum Nabi Nuh mendustakannya. فَنَجَيْنَاهُ, maka kami selamatkan ia, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, walam ma'ah, dan orang yang bersamanya, fil fulki, yang ada dalam kapal. Dan kami jadikan mereka khalaif, ya, menggantikan orang-orang yang mendustakan Rasulnya. Jadi manusia itu di muka bumi ini saling menggantikan. Ketika hilang generasi sebelumnya, maka Allah akan gantikan dengan generasi setelahnya. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka lihatlah bagaimana, ya, kesudahan atau akibat buruk, ya, bagi orang-orang yang diberikan peringatan namun tidak mengindahkannya. Jadi ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika umatnya tidak mau mengikuti atau menerima dakwahnya setelah sekian lama, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk membuat kapal yang sangat besar. Ya, perbuatan Nabi Nuh ini dicemooh, diejek oleh kaumnya. Ngapain bikin kapal di atas gunung? Ya kalau bikin kapal di pantai wajar. Nah ini Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bikin kapal di atas gunung. Maka Nabi Nuh pun memperingatkan kaumnya akan segera datang banjir yang sangat besar. Namun mereka tidak mau percaya. Bahkan anaknya saja tidak mau diajak ke kapal. Kata anaknya, dia, ya, ketika diajak oleh ayahnya ke kapal, anaknya katanya apa? Ya, Qala sa'awi, ya. Ia berkata bahwa aku akan mencari perlindungan ke jabal, ke gunung, ke puncak gunung. Padahal ketika itu banjirnya melebihi apapun yang ada, sehingga semua manusia binasa. Ya, semua manusia tidak mau ikut kapal binasa ketika itu, kecuali yang berada di kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lihatlah bagaimana kesudahan yang buruk bagi orang yang diberikan peringatan lalu tidak mengindahkannya. Nah. Ya. Baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Kemudian setelahnya kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing, maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman kepada mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Tsumma harfu 'athfin ba'athna fi'il madhi naf'ilnya min ba'di jar wa majrur alha'u mudhafun ilaih rusulan maf'ulun bi ila qaumi jar wa majrur hi mudhafun ilaih faja'uhum alfa'u harfu 'athfin ja'u fi'il madhi wa alwaw fa'ilnya hum maf'ulun bi bil bayyinati jar wa majrur fa makanu alfa'u harfu 'athfin ma harfu nafyin kanu fi'il madhi naqis alwaw fa'ilnya liyu'minu alamu lamul juhud yu'minu fi'il mudhari alwaw fa'ilnya bima jar wa majrur kadzabu fi'il madhi alwaw fa'ilnya bihi jar wa majrur min qablu jarwa majrur. Kadzalika jarwa majrur naqba'u fil mudhari nahnu fa'ilnya 'ala qulubi jarwa majrur al mu'tadin mudhaf ilaih mudhafun ilaih. akhirnya, Ustaz. Summa ba'atna min ba'di Nuhin rusulan ila aqwamihim Hudan wa Salihan wa Ibrahim wa Lutan wa Syu'aiban wa ghairahum. Faja'a kulla rasulin. Faja'a kullu fa'ilnya ini. Faja'a kullu rasulin rasuli qaumihi bil mu'jizati dalati ala risalati wa ala sihati ma da'ahum ilaihi. Famakanu liyusaddiqu wa yu'allimu bima kadzdzaba bihi qaumi nuhin wa man sabaqahum minal umamil khaliyah wa kama khatamallahu ala qulubi haula'il aqwam falam yu'minu kadzalika yakhtimu ala qulubi man syabahahum mimman ba'dahum minal ladzina tajawazu hududallah wa khalaqu ma da'ahum ilaihi rusuluhum min ta'atihi 'uqubati lahum 'ala ma'asihim. Kemudian kami utus setelah Nabi Nuh para rasul kepada kaum-kaum mereka yaitu Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Syu'aib dan selain mereka. Lalu datang kepada setiap rasul kaumnya dengan mukjizat yang menunjukkan kerasulannya dan kebenaran apa yang mereka dakwahkan kepadanya. Tidaklah mereka membenarkan dan melakukan dengan apa yang mereka yang kaumnya dustakan kepada Nuh dan kepada sebelum mereka para umat al-khaliyah ini apa sih? Gimana? Al-umam al-khaliyah para al-khaliyah yang ini yang terdahulu. Oh, para umat terdahulu. Sebagaimana Allah menutup hati-hati mereka para kaum itu dan tidaklah mereka beriman. Hal itu menutup hati-hati mereka sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang mereka menentang hukum-hukum Allah dan mereka menentang apa yang didakwahkan kepada mereka dan mereka menentang rasul-rasul yang mendakwahkan kepada mereka dari ketaatan akibat perbuatan maksiat mereka. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana nih? Afan. Summa ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Kemudian kami utus dari setelah Nabi Nuh rasul-rasul kepada kaum mereka ya seperti Hud ya Saleh dan nabi-nabi setelahnya faja'uhum bil bayyinat maka mereka para rasul mendatangi umat mereka dengan membawa penjelasan. Famakanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Maka tidaklah mereka beriman dengan apa yang mereka dustakan sebelumnya. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami kunci hatinya orang-orang melampaui batas. Jadi setiap umat Allah utus kepada mereka para rasul untuk berdakwah kepada mereka, mengajak mereka menyembah Allah semata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini inti dakwah para rasul. Namun orang-orang yang dalam hatinya ada kebencian ya kepada dakwah para rasul, mereka tidak mau beriman kepadanya. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Demikian Allah kunci ya hatinya orang-orang melampaui batas. Jadi kalau ada orang menentang dakwah, menentang Islam, maka Allah akan makin jauhkan dia dari menerima Islam itu sendiri. Makin benci dia sama Islam. makin jauh dia dari keimanan. Ini semua disebabkan karena pengingkaran, ya, karena kekufuran yang ada pada dirinya. Maka yang dipahami dari ayat seperti ini adalah artinya ketika seseorang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia harus banyak melakukan ketaatan. Ya. Semakin sering dia melakukan ketaatan, semakin dia memperbaharui keimanannya, meningkatkan keimanannya, maka makin Allah mudahkan ia melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Makin Allah tambahkan keimanan pada dirinya. Ya. Sebaliknya kalau orang-orang kafir, makin mereka kufur pada Allah, makin Allah jauhkan mereka dari Islam. Makin Allah jauhkan mereka dari keimanan. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan untuk hadisnya ya. Hadis ke 66 ya Bapak Ibu ya? 67 Ustaz. Oh, 67. 67. Pak Koir udah lama enggak bacanya, Pak Koir baca ya. Belum tampil Ustaz. Oh iya, bentar. Ini gimana? 67. Oh, siap. Bau Bayani. Baik. Ya, silakan baca. Hadis Hudzaifah dari judulnya ya. Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun. Akhrajahul Bukhari fi Kitabil Adab babu ma yakruhu minan namimah. Ma yukrahu. Ma yukrahu minan namimah. Hadis Hudzaifah berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu bayani ghiladi tahrimin namimati. Babu bayani ghiladi tahrimin namimati. Bab menjelaskan besarnya pengharaman namimah. Betapa beratnya ya pengharaman namimah. Namimah itu artinya apa? Mengadu domba. Hadis Hudzaifah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun. Hadis dari Hudzaifah ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak masuk surga orang-orang yang memfitnah, yaitu para pengadu domba. Akhrajahul Bukhari fi Kitabil Adabi babu ma yukrahu minan namimati. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab bab ya apa yang dibenci dari namimah. Namimah adalah ketika seseorang membicarakan kejelekan dari dua pihak yang bertikai hingga keduanya itu ya saling membenci satu sama lain. Ini namimah ya. Mengadu domba dua orang sehingga yang satu membenci yang lainnya. Atau bahkan dua-duanya saling membenci. Dan ini jelas perbuatan yang terlarang. Saking besarnya pengharaman namimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "La yadkhulul jannata qattatun." Tidak masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Tentunya kalau seorang muslim melakukan dosa semacam ini namimah, maka ini dosa tapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Dan tidak sampai mengekalkannya di dalam neraka. Namun saking besarnya dosa dari namimah, sampai-sampai Rasulullah katakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya, ini merupakan ibarat yang menunjukkan betapa besarnya dosa namimah. Kenapa? Karena dengan namimah ini dua pihak bisa saling bermusuhan satu sama lain, bahkan bisa saling membunuh, bahkan bisa saling berperang. Ya, sebagaimana fitnah yang terjadi pada masa sahabat. Bagaimana ya sebagian sahabat akhirnya memerangi sahabat yang lainnya. Ya karena ada hasut, ya. Ada hasutan dari pihak-pihak luar. Ada namimah, ada adu domba. Ini jelas tidak boleh. Bahkan kebalikannya, di dalam Islam kita itu boleh berbohong, ya, demi mendamaikan dua orang yang bertikai. Berbohong dalam arti, ya, membuat kalimat seakan-akan pihak A memuji si B dan pihak B memuji si A, sehingga keduanya yang awalnya bertengkar jadi berdamai. Ini dibolehkan. Berdusta pada keadaan semacam ini dibolehkan. Ya, misalnya kita katakan kepada si A bahwa si B itu sebetulnya tidak punya masalah padamu karena si B ini menganggapmu orang yang baik. Kemudian dia datang kepada si A, dia katakan, ya, sebaliknya, ya, kepada si A dia katakan si B tidak bermasalah denganmu. Kepada si B dia katakan si A tidak bermasalah padamu. Ini demi maslahat boleh, ya. Demi maslahat seperti ini boleh. Apalagi itu suami istri, ini lebih baik lagi. Ya, min babil aula, kalau suami istri maka lebih bagus lagi kalau kita, ya, satukan, ya. Karena, ya, namimah, memecah belah, mengadu domba, ini perbuatan yang buruk. Maka dengan kita melakukan yang kebalikannya, itu dengan mengislah di antara dua orang bertikai, maka ini, ya, perbuatan yang sangat baik. Jadi kalau namimah adalah perbuatan yang sangat buruk, maka mendamaikan dua pihak bertikai tentu merupakan perbuatan yang sangat baik. Pahalanya sangat besar. Sebagaimana dosa yang besar bagi orang yang melakukan namimah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat, ya, suka mengadu domba di antara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, telep tanya yang masuk. Karena ya, Bu Marsi bertanya, karena yakun berarti akuna itu isimnya ana bukan waw. Benar enggak ya? Betul, ya. Emang tadi ada yang bilang waw-nya isimnya. Ya kadang-kadang suka terkecoh dengan waw sama nun gitu ya. Di kita semua yang waw nun itu berarti waw-nya fa'ilnya. Kalau karena yakunu kan itu waw-nya waw asli, waw fi'il ya, bukan waw jamak. Ya, maka kalau ada kata akunu berarti fa'ilnya adalah fa'ilnya. Isimnya adalah anak ya. Nah. Bu Delis bertanya, jadi masa sekarang keturunan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Betul. Kalau dari penjelasan para ulama ya, pada masa Nabi Nuh semua manusia itu binasa, enggak ada yang selamat ya. Lagi pula ketika itu manusia belum banyak dan belum menyebar seperti saat ini ya. Ya, kan kita ya, yang kita yakini bahwasanya manusia pertama itu adalah Nabi Adam kan. Kan jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu enggak terlalu jauh ya. Adam, Idris itu enggak terlalu jauh. Maka sangat dimungkinkan bahwa ketika itu manusia belum menyebar seperti saat ini. Maka saat manusia tenggelam di zaman Nabi Nuh, maka yang selamat hanyalah yang di kapal Nabi Nuh. Maka dikatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah bapak kita yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam ya. Nah, Bu Kurniati bertanya, tafsir 73 tadi baca kullu rasuli qaumihi. Kullu rasuli qaumihi. Di mana nih? Kita buka dulu deh biar jelas. Bentar. Yang 73. Mana, Bu? Oh ini ya, mana nggak ada? Ya ujungnya Ustadz yang itu apa? Kalimat Paja'a. Paja'a kullu. Yang mana sih? 73 bukan? 73. Bukan Thuma Ba'afna. 74. Oh 74. 74 Afwan. 74. Terus nggak ketemu. Paja'a kullu rasulin qaumahu ya. Oh iya benar ya. Iya. Mafulun bi dari ja'a kan ya qaumahu. Dari ja'a harusnya benar-benar. Harusnya faja'a kullu rasulin qaumahu ya. Karena kalau dibacanya faja'a kullu rasuli qaumihi bil mujizati agak-agak kurang nyambung ya. Jadi betul faja'a kullu rasulin qaumahu ya. Nah, jazakallahu khairan pakar nahwu kita ya masyaallah. Iya, Kak Ustaz. Barakallahu fiik. La yakun itu lanya la nahiya, tapi domainnya huwa dan majzum mabni Ustaz. Iya. Jadi la nahiya itu memang hukum asalnya nempelnya sama domain-domain mukhatab ya. Anta antum antum anti antum antuna. Tapi la nahiya boleh juga nempel sama yang domirnya gaib kayak di ayat ini. Jadi boleh. Jadi boleh-boleh aja menggunakan la nahiya untuk Domir ghaib. Nah. Tafsir 74. Iya, betulnya harusnya ukubatan. Tadi dibacanya kubatin. Jadi tadi wa khalafu ma da'u milahi rusuluhum min ta'ati ukubatan lahum ala ma'asihim, ya, sebagai hukuman bagi mereka atas maksiat-maksiat mereka, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, demikian majelis kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz